Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam keempat dari bulan Jumada al-Akhirah 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 16 Januari 2021 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa membahas sebuah karya dari Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir, walhamdulillah kita telah membahas hadis yang ketiga dari bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, al-mururu baina yaday al-musalli. Hukum ketika kita melewati bahagian depan dari orang yang sedang mengerjakan salat. Hadis yang ketiga yang telah kita bahas adalah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Aqbaltu rakiban ala himarin atanin." Aku mendatangi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana telah kita jelaskan secara global pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu sedang berada di kota Mina. Yang lebih tepatnya, beliau sedang melakukan manasikul hajj, manasik haji, yaitu haji al-wada'. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pun menuju kota Mina tersebut untuk mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengendarai seekor keledai atan, seekor keledai betina. Disebutkan pula oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah, bisa juga atan ini pada lafadz al-Arabiyah diberikan dengan tambahan tak marbutoh, atanah. Maka dua-duanya benar dan memiliki makna yang sama, yaitu keledai betina. Maka ketika mengendarai keledai tersebut, wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilam. Yang pada saat itu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku sudah hampir mendapati masa baligku. Sudah hampir mendekati masa baligh. Ini sekaligus mengoreksi atau meluruskan apa yang telah ana sebutkan pada pertemuan yang terakhir, bahwasanya makna nahazdul ihtilam adalah aku telah mengalami masa baligh. Ini keliru. Seluruh para ulama al-fuqaha terkhusus yang mensyarah hadis ini menjelaskan makna nahaztu al-ihtilam ay qarabtu, dari Imam Sa'di alaihi rahmatullah yang telah kita bahas, begitu pula Imam Ahmad ibn Yahya Najmi, begitu pula Imam Muhammad ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah, itu memiliki ta'rif ketika mereka menukilkan makna nahazdul ihtilam adalah aku mendekati masa baligku. Berarti belum sampai kepada tahapan al-bulugh. Beliau belum sampai kepada tahapan mimpi basah. Berarti di antara faedah yang bisa kita ambil ikhwati fillah yara'akumullah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika itu masih kecil, belum balig beliau. Wa ma'a dzalik, dan bersamaan dengan itu, beliau memiliki semangat yang luar biasa dalam bermulazamah mendatangi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Mina. Maka yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana para pemuda di zaman kita sekarang, para talabatul ilm di zaman kita sekarang, yang mereka mungkin sebahagian besarnya menghabiskan waktu mereka dengan sesuatu yang sia-sia, wal'iyadzubillah, menghabiskan dengan permainan-permainan yang bisa mengikis sedikit demi sedikit keimanan-keimanan mereka. Padahal apa? Padahal dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang datang dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Afwan, ini bukan hadis Nabi, ini merupakan ucapan Abu Darda, hadis mauquf. Hadis yang mauquf yang merupakan ucapan dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, utlubul ilma fa in ajiztum fa ahibbu ahlahu fa in lam tuhibbuhum fala tubghiduhum. Ini yang disampaikan oleh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu. Dan masa yang paling baik untuk menuntut ilmu adalah masa muda, masih segar hafalan-hafalannya, masih segar dalam memahami sekian banyak permasalahan yang ada di dalam ilmu fiqih, yang ada di dalam ilmu akidah, yang ada di dalam ilmu manhaj, rudud, dan yang lainnya. Masih segar fikiran-fikiran mereka. Ini contoh bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah semangat untuk mendatangi sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan beliau belum balig, bayangkan. Belum balig. Belum mendapati masa ihtilam. Tapi semangatnya yang luar biasa. Maka nasihat dari Abu Darda ini harus kita berikan kepada anak-anak kita. Ikhwati fillah yara'akumullah, utrubul ilma. Ayo semangatlah kalian dalam menuntut ilmu syar'i. Fa in ajiztum fa ahibbu ahlahu. Kalau seandainya satu dua keadaan kalian tidak mampu untuk menuntut ilmu syar'i, maka cintailah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i tersebut. Tanamkan kepada benak-benak mereka, para pemuda yang mungkin masih tersilaukan dengan silaunya dunia, anak-anak kita yang mungkin belum siap, keturunan kita yang mungkin belum mau untuk masuk ke dalam ma'ahad-ma'ahad ahlus sunnah, untuk ikut dalam mendalami hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, untuk mau dalam menghafalkan kitabullah Al-Quranul Karim. Maka jaga mereka dengan ahibbu ahlaha, cintailah para talabatul ilm. Jangan malah direndahkan. Mereka para talabatul ilm bisa apa? Ijazah apa yang akan mereka dapatkan? Jangan diajarkan seperti itu anak keturunan kita. Kalau bisa mereka yang menjadi talabatul ilm, maka sesuai dengan pesan yang diberikan oleh Abu Darda, utlubul ilma, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak mampu, fa'ihibbu ahlahu, maka cintailah para talabatul ilm. Fa'illam tuhibbuhum, kalau juga seandainya kalian tidak bisa mencintai para talabatul ilm, fala tubghiduhum, maka janganlah kalian membenci mereka. Ini tiga nasihat yang disampaikan ikhwati fillah yara'akumullah oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, as-sahabiyul jalil, yang merupakan bahagian dari ahlul jannah yang mendapatkan rekomendasi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Utrubul ilam, kalau tidak mampu untuk menuntut ilmu, ahibbu talabatul ilm, cintailah para penuntut ilmu. Kalau tidak mampu pula, la tubghiduhum, jangan sampai ada rasa kebencian terhadap para talabatul ilm. Ikhwati fillah yara'akumullah, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mengatakan wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilam, ketika itu aku masih kecil, belum baligh. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah sebuah faedah yang sangat indah terkait dengan seorang anak kecil yang apabila melakukan kesalahan boleh untuk ditegur. Anak kecil yang belum baligh apabila melakukan sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan, boleh untuk ditegur. Tidak serta-merta ketika anak itu belum baligh, ketika anak itu masih kecil dan dia melakukan kesalahan, sudah biarkan sajalah mumpung masih kecil. Sudah biarkan saja, anak tersebut masih belum baligh, kasihan. Tidak, syariat Islam, syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membenarkan apabila ada seorang anak yang belum baligh tapi melakukan kesalahan, silakan untuk ditegur. Insyaallah taala akan kita bacakan faedah dari Al-Imam Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas. Kata Abdullah bin Abbas, dalam keadaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu beliau sedang menjadi imam di tengah-tengah ramainya manusia, karena sangat ramai ketika itu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum yang mengikuti hajjatul wada', haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sangat banyak sekali. Mereka yang sebelumnya berkumpul di Padang Arafah, kemudian berjalan menuju Muzdalifah, kemudian berada di kota Mina yang melakukan salat, dan Nabi alaihi salatu wasallam yang menjadi imam ketika itu, bimina ila ghairi jidarin. Dan disaksikan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yang menjadi imam di tengah-tengah para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum sedang melakukan salat, tapi tidak mengarah ke tembok, tidak mengarah ke dinding, tidak seperti yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berada di Masjid An-Nabawi. Karena telah kita singgung kemarin bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memiliki mihrab yang bagian depan dari mihrab tersebut adalah dinding ataukah tembok yang dipakai sebagai sutrah oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi yang disaksikan oleh Abdullah bin Abbas, beliau alaihi salatu wasallam tidak menghadap ke tembok. Yang nanti insyaallah taala akan kita bahas, apakah Nabi alaihi salatu wasallam menurut riwayat ini berarti beliau salat tidak menghadap ke sutrah ataukah tetap menghadap ke sutrah. Insyaallah akan datang pembahasannya. Famarartu baina yaday ba'dish shaff, maka aku pun melewati salah satu dari shaff yang ada. Datang penjelasan dari para ulama al-fuqaha wa syurrahul hadis bahwasanya Nabi atau Abdullah bin Abbas, afwan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu melewati shaf pertama. Yang dilewati oleh Abdullah bin Abbas bersama Atan, bersama keledainya, jadi beliau sedang mengendarai Atan, mengendarai keledai betinanya dan melewati orang-orang yang berada di shaf pertama. Kemudian ketika melewati tersebut, fanazaltu, aku pun mendapati tempat untuk aku bergabung dalam shaf yang ada. Fa arsaltul atan, maka aku lepas keledai betinaku tersebut. Tarta'u, aku biarkan keledai betinaku tersebut untuk pergi mencari apa yang dia butuhkan. Ini pun sekaligus mengoreksi atau meluruskan apa yang telah Anda sebutkan atau Anda terjemahkan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu yang Anda terjemahkan adalah sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan yang ketika itu Anda terjemahkan dengan arsaltul atan tarta, maka aku ikat keledai tersebut. Ini sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan. Yang benar adalah bagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau mengatakan fanazaltu fa arsaltul atana tarta, maka aku pun turun dari keledai betinaku yang bernama Atan, kemudian aku biarkan dia berkeliaran. Jadi tidak diikat seperti yang Anda sebutkan kemarin. astaghfirullah anil khata. Taib, jadi dibiarkan oleh Abdullah bin Abbas tarta. Atan dibiarkan untuk berkeliaran di sekitar kota Mina. Nanti akan dibahas oleh para ulama syurrahul hadis, di antaranya adalah Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, bahwa hukum yang demikian diperbolehkan dengan adanya satu syarat. Ya, insyaallah taala akan kita bacakan faedah dari beliau biidznillah taala. Wa dakhaltu fi shaff. Maka setelah aku meninggalkan begitu saja hewan keledaiku, mungkin dia mencari rumput untuk bisa dimakan atau air atau yang semisalnya, aku pun masuk ke dalam shaff, ikut berjamaah bersama An-Nabi alaihi salatu wassalam. Yang semua aku lakukan itu, kata Abdullah bin Abbas, falam yungkir dzalika alayya ahadun. Sama sekali tidak ada yang menegurku, tidak ada yang mengingkariku, tidak ada yang mengatakan bahwa aku telah melakukan sebuah kesalahan dari apa yang telah aku lakukan tadi. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Ada beberapa perbuatan, ada beberapa hal yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama, beliau lewat di hadapan orang-orang yang berada di saf pertama, enggak ada yang menegur beliau. Yang kedua, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma melepaskan begitu saja keledainya, tidak diikat. Tidak ada pula yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ikhwati fillah yarakumullah. Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah menjelaskan hadis ini dengan penjelasan yang sangat gamblang dan memiliki faedah yang luar biasa. Beliau memulai untuk menjelaskan hadis ini dengan mengatakan maudhu'ul hadis. Di dalam At-Ta'sis, Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah mengatakan maudhu'ul hadis, pembahasan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini adalah al-mururu baina yadayil musalli wa hal yaqta'u salatuhu mururul himar baina yadayhi. Inti dari pembahasan hadis ini adalah hukum seorang yang lewat di hadapan al-musalli. Ada seorang yang sedang salat, kemudian ada orang lain, atau dalam hadis ini adalah seekor keledai lewat di hadapan mereka, lewat di hadapan orang-orang yang sholat tadi, shaf pertama tadi. Wahal yaqta'u sholatuhu, apakah sholatnya menjadi sholat yang batal? Mururul himar baina yadai, ketika ada keledai yang lewat di depan mereka. Ini pembahasan hadis yang akan dibahas oleh beliau, jawaban-jawabannya. Sebelumnya, atau sebelum membahas hadis ini, atau sebelum menjawab pertanyaan yang beliau sampaikan tadi, maka beliau menyampaikan al-mufradat. Bahagian dari al-mufradat, al-atan adalah al-untha minal humur wala yuqalu fiha atanah. Atan ini artinya adalah keledai betina, dan sebenarnya tidak bisa untuk dikatakan atanah. Tapi ini hanya pembahasan permasalahan bahasa, seperti yang diisyaratkan tadi oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin. Kedua-duanya enggak mengapa. Artinya disebutkan atan, ataukah ditambah dengan ta'u marbutah, enggak ada masalah. Bi'idznillah ta'ala. Nahaztu, kata beliau, ay qarabtul ihtilam. Nahaztul ihtilam, kata Abdullah bin Abbas dalam hadis ini, maknanya adalah qarabtul ihtilam, aku dekat ke masa balighku. Artinya belum sampai ke masa baliknya beliau radiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, ila ghairi jidar, aku mendapati Nabi alaihi salatu wassalam salat tidak menghadap ke tembok, tidak menghadap ke dinding. Apa maksudnya? Disebutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, ka'annahu yushiru ila annahu kana yusalli ila ghairi sutratin. Seakan-akan yang diinginkan oleh Abdullah bin Abbas adalah sebuah isyarah, sebuah isyarat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mengerjakan, menegakkan sholat di kota Mina, beliau sholat dengan tidak menghadap ke arah sutrah. Jadi depannya, di depan Nabi alaihi salatu wassalam hanya tanah kosong biasa, tidak ada sutrah. tidak ada pembatas yang digunakan oleh beliau. Waqil, dan sebahagian para ulama menafsirkan, menterjemahkan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, la yalzamu min adamil jidari adamus sutrah. Ini yang harus kita camkan baik-baik, ayuhat talabah bil khusus. La yalzamu min adamil jidari adamus sutrah. Tidak mengharuskan ketika disebutkan bahwa Nabi SAW tidak menghadap ke arah tembok, tidak ada tembok di bahagian depan beliau, tidak ada dinding di hadapan beliau, artinya beliau tidak memiliki sutrah. Belum tentu. Bisa jadi memiliki sutrah tapi dengan benda yang lain, tongkat misalkan. Jadi kan sutrah itu gak harus dinding, gak harus tembok. Inilah yang dijadikan pembahasan yang cukup kuat antara para ulama yang berselisih apa hukum sutrah itu. Walaupun para a'immah al-arba'ah dari al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, al-imamu Malik alaihi rahmatullah, al-imamu Syafi'i alaihi rahmatullah, al-imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah, mereka berempat a'immah madhab al-fuqaha berpendapat dengan satu kesepakatan bahwasanya sutrah itu hukumnya adalah sunnah. Ini kesepakatan mereka berempat. Tapi di sana ada ulama yang lainnya, di antaranya Imam Syaukani alaihi rahmatullah, begitu pula penjelasan yang disampaikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam sifat salatun Nabi alaihi salatu wassalam dengan membawakan sekian adillah yang menunjukkan bahwasanya hukumnya bukanlah sunnah, akan tapi hukumnya adalah wajib. Seperti yang sudah kita isyaratkan kemarin, bahwasanya ini khilaf yang terjadi di tengah-tengah para al-fuqaha. Yang mau mengambil pendapat sunnah dipersilahkan mengikuti empat imam madhab, dan yang mau mengambil pendapat wajib pun dipersilahkan. Dan ini kalau Anda pribadi merupakan sebuah hal yang sangat kuat dalil-dalilnya. Bahkan ketika Nabi SAW dalam riwayat yang seperti ini dikesankan tidak memiliki sutrah, ternyata para ulama mengambil sebuah kesimpulan yang lain, bahwa memang benar Nabi SAW tidak memiliki sutrah, sebuah dinding ataukah tembok, akan tetapi beliau tetap memakai sutrah berupa al-asa ataukah tongkat. Maka tidak ternukil bahwa beliau SAW sholat tanpa menghadap ke arah sutrah. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah melanjutkan. Disebutkan oleh al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah al-ma'na al-ijmali. Makna global dari hadis ini, makna hadis ini secara umum. Yukhbiru Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu aqbala ila musallan nabi alaihi salatu wassalam biminan. Warasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas. Telah dikhabarkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau mendatangi tempat salatnya Nabi alaihi salatu wasallam di kota Mina dalam keadaan beliau sedang memimpin salat. Famarra bil atan baina yaday ba'dish shaff. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam yang ketika itu sedang memimpin salat, dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa beliau radhiyallahu taala anhuma sedang melewati saf yang ada di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, saf yang ada di belakang Nabi alaihi salatu wassalam dengan menggunakan atau mengendarai seekor keledai betina yang tadi namanya al-atan. Thumma arsalaha. Kemudian dilepaskan oleh Abdullah bin Abbas setelah beliau turun tentunya. Wadakhala fi shaffi yusalli. Kemudian Abdullah bin Abbas masuk ke dalam shaff yang ada dan beliau ikut berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau kana mururul himari baina yaday al-musalli yabtulu shalah. Kalau seandainya, ini menjawab pertanyaan beliau, apakah dengan lewatnya keledai di hadapan saf pertama tadi membatalkan sholat? Ternyata jawabannya tidak. Bahkan dijelaskan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, kalau seandainya keledai betina tadi yang lewat di hadapan al-musalli, di hadapan shaf pertama itu, yubtilus shalah, membatalkan salat, la ankaru dzalika alaih. Maka para sahabat yang ada di shaf pertama itu, kibar sahabat Abu Bakar dan yang lainnya, mereka akan mengingkari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Walakin akan tetapi adamul ingkari yadullu ala adamil ibtal. Ini kesimpulan yang sangat-sangat baik dari Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Kata beliau, walakin akan tetapi adamul ingkari, ketika tidak ada seorang pun min as-sahabah, bahkan min kibaris sahabah, ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, bahkan asyarah mubashiri Nabi dukhulil jannah, 10 sahabat yang telah direkomendasi oleh Nabi masuk ke dalam jannah Allahu Jalla wa'ala, hadir di hajjatul wada', tidak ada satupun dari mereka yang mengingkari, maka ini menunjukkan adamu ibtalis salah, tidak batal salat yang mereka kerjakan di belakang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selesai penukilan dari penjelasan Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Yang mana dari penjelasan beliau, ikhwati fillah yara'akumullah, yang bisa kita ambil pelajarannya, yang bisa kita ambil faedahnya, adalah bagaimana sutrah yang dimiliki oleh seorang imam, itulah sutrah bagi al-ma'mumin. Jadi Abdullah ibn Abbas disebutkan dalam kisah ini, beliau menyebutkan bahwasanya beliau tidak lewat di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi Abdullah ibn Abbas lewat di hadapan shaf pertama. Sementara kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha bahwasanya sutratul imam adalah sutratu al-ma'mumin. Sutrahnya imam itulah sutrahnya al-ma'mumin. Jadi sehingga apabila ada keledai yang lewat di shaf pertama kah itu, atau shaf kedua kah itu, shaf ketiga atau yang seterusnya, tidak akan ada yang menghalangi sosok Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena memang tidak membatalkan sholat. Lantas bagaimana dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang telah kita sebutkan kemarin? Hadis riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaqta'u sholatuhu atau yaqta'u sholatul mar'i, akan batal sholat seseorang al-mar'ah apabila dilewati oleh seorang wanita, al-himar apabila dilewati oleh seekor keledai, wal-kalbul aswad dan apabila dilewati oleh seekor anjing hitam. Maka bagaimana dengan hadis ini? Maka dijawab oleh para ulama al-fuqaha bahwa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam hadis yang sahih jelas riwayat al-Imam Muslim, akan tetapi yang dimaukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam apabila tiga perkara ini, yang pertama adalah seorang wanita, yang kedua adalah seekor keledai, yang ketiga adalah anjing hitam, melewati dan memutus antara sholat seseorang dengan sutrahnya, antara al-musalli dengan sutratuhu. Ada misalkan antum misalkan sholat dengan bersutrah sebuah meja, kemudian tiba-tiba ada anjing hitam yang lewat di hadapan antum, batal sholatnya antum, harus antum ulangi. Ketika memutus, anjing hitam tersebut memutus antara antum yang sedang sholat dengan menghadap sebuah meja, tiba-tiba diputus. Jarak antara antum dengan meja tersebut diputus oleh anjing hitam, batal sholatnya antum, harus antum ulangi lagi takbiratul ihram. Begitu pula dengan keledai, begitu pula dengan seorang wanita apabila lewat dan memutus jarak antara al-musalli dengan sutrahnya. Tapi kejadian yang ada di sisi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ikhwati fillah yara'akumullah, tidak memutus antara mereka dengan sutrahnya, karena sutrah shaf pertama, sutrah shaf kedua, sutrah shaf ketiga dari makmum yang ada itu adalah apa yang dimiliki oleh imam dari sutrahnya. Dalam hal ini ketika Nabi SAW bersutrah dengan sebuah tongkat, maka apabila tidak ada yang memutus antara Nabi alaihi salatu wassalam dengan tongkat yang ada di hadapan beliau, maka tidak akan putus, tidak akan batal sholat yang ada di sisi para sahabah, walaupun keledai bolak-balik melewati shaf yang pertama, shaf yang kedua atau yang setelahnya. Sehingga tidak ada perbedaan, tidak ada kontradiksi antara hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan akan batal salatnya seseorang ketika dilewati al-mar'ah al-himar al-kalbul aswad dengan riwayat yang sampai kepada kita dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian al-Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah menjelaskan hadis ini dari sisi yang lain. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan faqad atau qad nahaztul ihtilam, ketika itu aku hampir mendapati masa balighku, artinya belum sampai kepada masa yang baligh. Beliau belum mengalami al-bulugh. Al-ihtilam maksudnya di sini kata al-Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam at-tanbih ay sinnul ihtilam. Maksudnya adalah usia di mana pemuda biasanya ihtilam pada usia tersebut. Wa huwa al-khamisatu 'ashrah taqriban, kurang lebihnya yaitu usia 15 tahun. Karena kalau sudah 15 tahun atau mungkin bisa lebih cepat 14 tahun atau mungkin bisa lebih lambat dari itu 16 tahun dan yang seterusnya, tapi biasanya 15 tahun kata al-Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah, 15 tahun seorang akan mendapati masa ihtilamnya, mendapati masa balighnya. Wal gharadu min hadhil jumlah, dan tujuan kenapa Abdullah bin Abbas menyampaikan faqad nahaztu atau qad nahaztu atau qad nahaztul ihtilam, tujuannya apa? Kenapa beliau menyampaikan bahwa ketika itu aku belum baligh? Kira-kira ungkapannya ketika itu aku belum dewasa, ketika itu aku masih kecil. Kenapa ini disampaikan oleh Abdullah bin Abbas dalam riwayat beliau ini? Maka ditafsirkanlah, diterjemahkanlah ungkapan ini oleh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah, al-imam, al-muhaddits, al-faqih. Kata beliau, al-gharadu, maksud min hadhil jumlah dari ungkapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini adalah bayanun annahu ahlun lil inkari alaihi law akhta'a. Idh kanat sinnuhu nahwa 13 sanah. Kata al-Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah, tujuan kenapa Abdullah bin Abbas mengungkapkan hal tersebut adalah bayanun, sebuah penjelasan. Annahu ahlun lil inkari alaihi law akhta. Sebuah penjelasan bahwasanya beliau ini berhak, beliau ini boleh untuk dimarahi, boleh untuk diingkari ketika itu kalau akhta, kalau memang beliau salah. Kalau memang beliau salah. Idh kanat sinnuhu, karena usia beliau ketika itu nahwa 13 sanah. Kurang lebih 13 tahun. Jadi masih kecil, belum baligh. Dan beliau menjelaskan kalau memang ketika itu aku salah, ketika aku mengendarai keledai betinaku al-atan dan aku lewat di depan shaf pertama, kalau seandainya aku salah, tidak ada yang menghalangi. Karena sebahagian mungkin memahami, wah, sosok Abdullah bin Abbas, Imamul Mufassirin, Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wah, luar biasa, didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini jauh sebelum itu. Beliau belum menjadi Imamul Mufassirin, masih 13 tahun, masih anak-anak. Kalau di ma'had kita mungkin 13 tahunan masih main kelereng. Merojahnya masih sambil tidur. Artinya apa? Artinya untuk ditegur itu gak masalah. Orang-orang gak segan untuk menegur seorang anak kecil. Abdullah bin Abbas ketika itu belum menjadi sekibar sebesar sekarang namanya. Masih kecil, masih 13 tahun. Ketika beliau melakukan kesalahan, mengendarai keledai betina misalkan di hadapan shaf pertama, sangat mudah bagi Abu Bakar As-Siddiq atau sahabat-sahabat yang lainnya dihalangi, ditegur, diingkari, dinasehati, sangat mungkin. Karena Abdullah bin Abbas ketika itu masih sangatlah kecil. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, dan inilah faedah yang sempat tadi kita isyaratkan di awal majlis. Maka ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan di sini oleh beliau bahwasanya annaman qarabal bulugh ahlun lil inkari. Apabila ada seorang anak kecil yang belum sampai ke masa balighnya, belum dewasa dia, belum beranjak remaja, sebenarnya mereka ini, anak-anak kecil tersebut, yang usianya di bawah 15 tahun tadi, kata Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, mereka ini ahlul lil ingkar. Mereka ini sangat boleh untuk ditegur. Ini pun sekaligus pelajaran bagi kita, para mudarrisin, atau mungkin bagi kita, para orang tua, yang mungkin masih ragu untuk menegur anak-anak kita yang masih kecil. Misalkan anak-anak yang masih belum berusia 15 tahun, masih belum balig, tapi sholatnya malas-malasan. Maka kedua orang tua antara abah dan uminya saling berselisih. Biarkan sajalah, masih belum balig, masih belum wajib. Yang satunya lagi berpendapat, jangan, harus dilatih, dan yang seterusnya. Maka jangan ragu lagi. Harus disuarakan, harus ditegur, harus dinasehati sejak dini, harus dibiasakan untuk mengerjakan amalan-amalan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu lagi. Karena apa? Karena di antara faedah dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat ini ketika beliau mengatakan qad nahazdul ihtilam, itu untuk menyadarkan kita semua. Untuk menyadarkan kita semua bahwa anak kecil pun boleh ditegur. Bukan artinya anak kecil itu pasti selalu benar. Belum datang masanya mereka untuk ditegur, belum datang masanya mereka untuk dinasehati. Jadi lakukanlah sesuka hati. Tidak demikian syariat Nabi SAW mengajarkan. Bahkan dengan tegas Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah mengatakan anna man qarabal bulugha ahlun lil inkari idza fa'ala ma yustahaqqul inkaru alaihi. Boleh anak kecil itu untuk ditegur, boleh anak yang belum balig itu untuk dinasehati, untuk diingkari, apabila dia melakukan sebuah hal yang memang pantas untuk ditegur. Apalagi sampai tertidur dari sholat-sholat wajib. Jangan ragu untuk membangunkan mereka. Jangan ragu untuk memerintahkan mereka untuk membaca Al-Quranul Karim mungkin, atau amalan-amalan sholat yang lainnya. Wa in kana ghairu mukallafin, walaupun mereka pada hakikatnya bukanlah orang-orang yang mendapatkan beban syariat, artinya sholat saja belum wajib, tapi enggak ada masalah. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang sahih seperti yang sudah kita ketahui bersama, anak yang usianya 10 tahun kemudian bermalas-malasan untuk mengerjakan sholat sudah boleh dalam syariat Nabi untuk dipukul. Artinya apa? Sudah boleh untuk mereka diberikan pelajaran. Maka jangan terlalu memanjakan anak-anak yang belum sampai kepada usia balighnya, tapi harus dilatih. Tapi ketika mereka tidak melakukan kesalahan seperti apa yang dijelaskan dalam riwayat ini, Abdullah bin Abbas tidak melakukan kesalahan walaupun beliau lewat dengan keledai betina yang bernama Atan, maka tidak ada seorang pun yang menegur. Kenapa? Karena memang bukan kesalahan. Karena memang bukan sebuah kekeliruan, sehingga dibiarkanlah oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, disebutkan pula oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika lafadz Abdullah Ibn Abbas yang mengatakan ila ghairi jidarin, yang Nabi alaihi salatu wassalam salat tidak menghadap ke arah tembok. Maksudnya kata Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ila ghairi sutratin, beliau tidak menghadap kepada sebuah sutrah. Waqil, tapi ada pendapat yang lainnya, ila sutratin ghairi jidarin, bahwasanya beliau sholat tidak menghadap ke arah jidar, tidak menghadap ke arah tembok ataukah dinding, tapi tetap menghadap ke arah sebuah sutrah. Sebuah sutrah yang ketika itu adalah al-asa ataukah tongkat. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah. Al-Imam Al-Qadhi Iyadh alaihi rahmatullah. Kata beliau, wakhtalafu, para ulama al-fuqaha berselisih. Hal, apakah sutratul imami binafsiha sutratun liman khalfahu? Apakah sutrahnya seorang imam merupakan sutrah yang dimiliki oleh makmum yang di belakangnya? Am hiya sutratun lahu khassah? Ataukah sutrahnya imam itu khusus bagi imam saja, bagi makmum tidak bisa menjadi sutrah? Wa huwa sutratun liman khalfahu ma'al ittifaq, kata al-Qadhi Iyadh alaihi rahmatullah. Hakikatnya telah bersepakat para ulama bahwa sutrahnya seorang imam juga merupakan sutrah bagi orang-orang yang di belakangnya, bagi para makmum yang di belakangnya. Ala annahum musalluna ila sutratin, dan hukumnya sama ketika imam menghadap ke arah sutrah, maka makmum pun teranggap memiliki sutrah yang dimiliki oleh imam tersebut. Qal, kemudian beliau melanjutkan, wala khilafa, dan tidak ada khilaf, anna sutrata masyru'atun, bahwasanya sutrah ini merupakan satu perkara yang disyariatkan, idza kana fi maudhi'in la ya'manul mururu baina yadayhi, ketika dia melakukan sebuah salat yang tidak merasa aman akan ada orang yang lewat di situ. Kita enggak ngerasa aman karena banyak orang lalu lalang. Maka di sini masyru'iyah, sangat disyariatkan, wajib. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyadh alaihi rahmatullah, mendukung apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dan apa pula yang dijelaskan sebagai pendapat oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Kalau pada suatu tempat yang di situ orang lalu lalang, orang mondar-mandir, maka dia wajib untuk memiliki sutrah. Wakhtalafu, ini sepakat para ulama, akan tapi mereka berselisih. Idza kana fi maudhi'in ya'manul murur baina yadayhi, pada sebuah tempat yang merasa aman, enggak akan mungkin ada orang yang lewat. Enggak akan mungkin ada orang yang lewat. Karena dia merasa aman, kanan kirinya pun tidak akan ada yang lewat untuk memutus antara dia dengan sutrahnya. Wa huma qaulan fi madhhabi Malikin wa madhhabina annahu masyru'atun mutlaqan li'umumil ahadith. Dan pendapat yang kedua ini adalah ungkapan atau hasil kesimpulan dari pendapat madhab kami dan pendapat madhab al-imamu Malik, bahwa sutrah itu walaupun pada sebuah tempat yang kita merasa aman dari orang-orang yang sholat, juga merupakan perkara yang masyru', perkara yang tetap disyariatkan berdasarkan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wali annaha tasuna basarahu wa tamna'u syaitan al-murur wa ta'arrud li ifsadi salatihi. Karena dengan adanya sutrah itu bisa menjaga pandangannya, juga bisa mencegah syaitan lewat di hadapannya untuk merusak sholatnya. Kama ja'atul ahadith, sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan akan hal tersebut. Selesai penukilan dari ungkapan atau ucapan Al-Imam Al-Qadhi Iyadh alaihi rahmatullah yang ada dalam syarah Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah faedah penting, bahwa sutrah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walaupun bukan sebuah tembok ataukah dinding seperti yang disifati oleh Abdullah bin Abbas, tapi tetap beliau meletakkan sebuah tongkat. Untuk apa? Tujuannya tadi menjaga pandangan, mungkin menjaga syaitan yang akan merusak sholat-sholat kita dan yang lainnya. Maka justru hadis ini yang dipakai oleh sebahagian para fuqaha untuk menyatakan bahwa sutrah itu tidaklah wajib. Dengan penjelasan Al-Imam Al-Qadhi Iyadh bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa sutrah itu hukumnya adalah wajib. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Walaupun sekali lagi kita tegaskan bahwasanya a'immah al-fuqaha, empat imam madhab, mereka bersepakat bahwa hukum dari sutrah tersebut adalah sunnah. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan pun ketika ditanya apa hukum sutrah, beliau menjawab hukumnya adalah sunnah. Begitu pula fatwa dari Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz yang kemarin sudah kita nukilkan, beliau pun memfatwakan bahwa sutrah itu adalah hukumnya sunnah. Tapi Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah pun dengan tegas, dengan adillah yang ada, dengan ahadis yang ada, dikuatkan pula oleh pendapat Al-Imam Syaukani, dan ini apa yang ada di hadapan kita dari ungkapan Al-Imam Al-Qadhi Iyad juga bisa dijadikan sebagai hujjah bahwa sutrah itu hukumnya adalah wajib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini khawati fillah yara'akumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Ada beberapa faedah yang tersisa yang insyaallah ta'ala akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang dari ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah di dalam At-Tanbih. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.